Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menuntut dari kita hasil dari perjuangan. Tetapi Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berbuat dan berjuang. Allah tidak pernah menuntut di hari kiamat nanti, kenapa kalian tidak berhasil dalam perjuangan kalian. Tetapi Allah akan bertanya, kenapa kalian tidak berbuat? Para hadirin yang saya muliakan, majlis ini sekaligus sebagai bentuk ta'awun, sekaligus sebagai bentuk kerjasama, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam untuk menyelamatkan diri kita dan mereka dari berbagai perbuatan yang Allah murkai. Sebagai pula bentuk ta'awun kerjasama kita dengan waliul amr, pemerintah kita, untuk mengentaskan umat dan masyarakat ini dari berbagai hal yang membahayakan akidah mereka, fisik mereka, negeri mereka. Maka sekali lagi, majlis ini adalah majlis yang insya Allah memiliki nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Semua perjuangan harus dengan pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan, tidak akan terpisahkan dan tidak akan terpilahkan mana pejuang yang jujur karena Allah, mana yang tidak jujur. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perjuangan selalu diiringi dengan pengorbanan. Bukan dalam perjuangan itu ingin meraih, mendapatkan sesuatu yang bernilai duniawi. Semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir, yang nampak dari ucapan kita, perbuatan kita, ataupun yang bersifat batin yang ada dalam hati kita. Semuanya akan Allah beberkan di hari kiamat. Allah mengatakan, yauma tublas sarair. Di hari nanti segala perkara yang rahasia, yang tersembunyi, akan Allah beberkan, akan Allah tampakkan. Kita di dunia ini bisa mengelabui manusia, bisa kita menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi di akhirat nanti, Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Para hadirin yang saya muliakan, kalau dari tema yang telah disebutkan oleh panitia tadi, yaitu tentang bahaya ISIS dan penyimpangannya, materi ini dalam 2 tahun terakhir ini sering menjadi perbincangan umat Islam khususnya, dengan segala tingkatan mereka. Mulai dari tingkatan yang terbawah ataupun umat Islam sampai tingkatan yang teratas, semuanya pada membicarakan, membahas, mendiskusikan permasalahan ini. Tapi penting disadari dan diketahui bahwa permasalahan yang sekarang menimpa kita ini, yang sekarang muncul dengan nama ISIS, kalau sebelumnya Al-Qaeda, kalau sebelumnya GI, semua itu adalah problem yang sama, hanya saja semuanya datang dengan cover yang baru. Dan problem ini bukan hanya atau baru muncul 10, 20 atau 30 tahun yang lalu. Problem ini telah muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para khalifah, Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Maka dari itu, satu hal penting kalau kita mengetahui bahwa problem ini bukanlah problem yang baru, dan kita bukanlah orang pertama yang menghadapinya. Kita bukanlah generasi pertama yang menghadapi problem ini. Maka tentunya, sebaik-baik generasi yang datang adalah generasi yang dapat mengambil pelajaran dari generasi sebelumnya. Untuk itu, Kita ingin mempelajari juga bagaimana dahulu generasi sebelum kita menghadapi problem ini. Dan sebaik-baik solusi, sebaik-baik makhraj atau jalan keluar adalah jalan keluar yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Baik yang datang dari arah barat ataupun dari arah timur. Tidak ada yang lebih baik dari jalan keluar yang Allah berikan dan Rasulullah bimbingkan. Para hadirin yang saya muliakan, kelompok yang sekarang menamakan dirinya dengan ISIS dan akhir-akhir ini saya mendengar sudah berubah namanya. Dalam syariat Islam, dalam istilah para ulama sejak dahulu kala disebut dengan kelompok Khawarij. Apapun namanya, seperti apa bentuk benderanya, berwarna apapun, mereka adalah satu. Nama mereka adalah Khawarij. Khawarij adalah kata jamak atau plural dari Kharijah. Maknanya apa? Yaitu sebuah kelompok yang keluar dari sikap mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah muslimin, memberontak dan keluar dari ketentuan dan bimbingan syariat Islam. Ini nama Khawarij. Para hadirin yang saya muliakan, terkait permasalahan ini ada beberapa bentuk pembahasan yang penting diketahui. Yang pertama, bahwa Khawarij pertama munculnya dimulai dengan gerakan atau sikap seseorang di masa Rasul yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini orang yang dikenal ahli ibadah, rajin dan tekun beribadah, punya semangat yang tinggi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dipandang oleh dirinya mungkar, maka dia akan bersuara. Namun sayang, semangat amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak disertai oleh ilmu, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan lebih didominasi oleh emosi. Tidak ada sikap untuk berpikir sejernak apakah itu benar-benar mungkar. Apa yang dia akan ingkari. Tidak dibawa bimbingan ilmu untuk meyakini bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Perlu kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada ibadah. Semua ibadah dalam Islam harus dijalani di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari bingkai ini. Ketika keluar dari bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ibadah tersebut tertolak dan bukan lagi menjadi ibadah yang ma'ruf, malah itu menjadi sebuah amalan yang mungkar. Dzul Khuwaisirah, di suatu hari di saat pasca perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebijakan untuk membagikan harta rampasan perang kepada beberapa pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut dengan pertimbangan dan kebijakan dari beliau. Maka Rasul membagikan dengan sistem pembagian beliau. Di saat itu muncullah orang yang diberi julukan dengan nama Dzul Khuwaisirah ini. Mari kita ikutin kisah ini. Kita ingin tahu apakah di zaman kita ada enggak Khawarij? Adakah yang semisal ini di zaman kita, di negeri kita? Di saat itu, orang ini menyangka dengan semangat ingkar mungkar yang tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan upaya untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Di saat itu, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Uthman bin Affan, dari para sahabat Nabi yang senior. Maka orang ini menyangka bahwa pembagian seperti itu adalah pembagian yang tidak adil. Ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Maka orang yang diberi nama dengan Dzulkhuwaisirah ini segera mendatangi Rasul pasca peperangan tersebut. Orang ini pun bersama para sahabat. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Nabi Muhammad, manusia paling bertakwa, dituduh berbuat tidak adil. Maka Rasulullah menjawab, "In lam akun adil, faman ya'dil?" Kalau aku sebagai nabi sudah tidak berbuat adil, siapa lagi dari manusia ini yang bisa berbuat adil? Maka Rasulullah SAW, ketika sahabat Umar bin Khattab menyatakan, meminta izin kepada Nabi, "Da'ni adribu unuqa ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas leher orang ini." Maka Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban." Sesungguhnya nanti dia akan memiliki pengikut. Kemudian Rasulullah menyebutkan ciri-ciri pengikut orang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Itu akan kita bahas berikutnya nanti. Yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kebiasaan memprotes. Memprotes kebijakan waliul amr tanpa dia memiliki pengetahuan apa yang mendasari kebijakan tersebut. Tanpa dia memiliki ilmu secara syar'i, apakah kebijakan tersebut mungkar ataukah ma'ruf. Yang kedua, pengingkaran kepada waliul amr secara demonstratif di hadapan manusia, di hadapan khalayak. Ini hal kedua yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah, yang kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa Dzulkhuwaisirah ini adalah perintis pertama kelompok Khawarij. Sekali lagi, yang menyebutkan ini adalah salah satu ulama kita yang hidup 6 atau 7 abad yang lalu dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari. Disebutkan Dzulkhuwaisirah ini adalah perintis pertama kelompok Khawarij. Semisal dengan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, salah satu ulama Islam yang hidup kurang lebih 8 abad atau 9 abad yang lalu, menegaskan bahwa perintis pertama kelompok Khawarij adalah orang yang mengatakan kepada Rasulullah di saat itu, "Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Sesungguhnya cara pembagian seperti ini adalah pembagian yang penuh dengan kepentingan." Para hadirin yang saya muliakan, Khawarij tidak identik dengan preman-preman yang beranting, bertato dan semisalnya. Tidak identik dengan para narkobais. Mereka orang-orang yang nampak di wajahnya bekas-bekas ibadah. Orang yang rajin berpuasa di siang hari, rajin untuk berzikir kepada Allah, senang berjuang, senang baca Al-Quran. Demikian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri Khawarij. Kalau ada di antara mereka yang malas ibadah, itu oknum-oknum tertentu. Tetapi sifat global dari mereka adalah yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Qala fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya kata Nabi, ketika orang itu mulai pergi, dia nanti akan memiliki pengikut. Yang salah seorang di antara kalian ini akan merasa kecil ketika membandingkan ibadah dia, sholat dia dengan sholatnya mereka. Merasa kecil membandingkan puasa dirinya dengan puasanya kelompok khawarij ini. Dan qiraatul Quran mereka. Para hadirin yang saya muliakan. Itulah khawarij sejarahnya secara ringkas. Ingin memperjuangkan syariat Islam. Muncullah kemudian khawarij ini dalam bentuk provokasi-provokasi sebelum bermula dengan kekuatan bersenjata di masa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan dituduh telah melakukan nepotisme, telah melakukan ketidakadilan dengan mengangkat para pejabat dari kabilahnya, dan bahwasanya Utsman bin Affan membagikan harta kas negara kepada orang-orang yang dia maukan. Berbagai kedustaan dituduhkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bermula dari provokasi-provokasi seputar harta, seputar jabatan, seputar ketidakadilan, mulai gerakan ini berhasil merekrut pengikut dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bersikap terburu-buru, emosional dan seterusnya. Maka berjalan waktu, Khalifah Utsman bin Affan mereka kepung tempat kediamannya dan berujung hingga pembunuhan terhadap khalifah yang mulia ini, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terbunuh saat beliau membaca Al-Qur'an oleh kelompok khawarij. Apakah kemudian berhenti sampai di sini? Berlanjut permasalahan ini sampai pada khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok khawarij semakin menyusun kekuatannya di sebuah daerah yang bernama Harura. Kemudian kelompok ini dikenal pada saat itu dengan Haruriyah. Kalau sekarang ada ISIS, iya, ada Al-Qaeda, ada GI, ada NII, ada Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Di masa itu muncul gerakan khawarij dan dikenal dengan istilah Haruriyah. Karena awal muncul mereka dalam bentuk kekuatan bersenjata di sebuah daerah di negeri Kufah, Irak. Nama desa itu atau negeri itu Harura. Para hadirin yang saya muliakan. Bagaimana sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib? Dan apa yang disuarakan oleh mereka? Kalau pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mereka memprovokasi masyarakat dan umat dengan seruan keadilan, anti korupsi, anti nepotisme, dan seterusnya. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semboyan mereka berubah dengan berkedok dengan ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka menyerukan slogan ini tadi. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib menghadapi propaganda kaum khawarij ini? Beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tetapi diinginkan di balik itu sebuah fitnah, sebuah kebatilan. Memang benar bahwa wajib atas kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, tidak dengan hukum-hukum selain yang Allah turunkan. Demikian syariat Allah. Namun kalimat ini, ayat ini dimanfaatkan oleh kaum khawarij, kalau di zaman kita dikenal dengan teroris, untuk mengelabui umat. Para hadirin yang saya muliakan, Inilah sejarah ringkas kaum Khawarij atau teroris Khawarij ini. Mari kita sekarang mulai mengkaji apa yang terjadi di zaman kita. Kalau kita menengok di zaman kita ini, telah muncul Khawarij dengan bentuk kekuatan bersenjata. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Pakistan juga banyak, di berbagai negeri lainnya. Kelompok Khawarij dengan kekuatan bersenjata, dengan berbagai benderanya. Namun sebelum kita membahas kaum Khawarij dalam bentuk kekuatan bersenjata, perlu diketahui dan disadari bahwa telah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu kala bahwa tidaklah muncul Khawarij dengan kekuatan bersenjata kecuali dimulai dengan gerakan provokasi melalui berbagai orasi, ceramah-ceramah, buletin-buletin, penyebaran kaset-kaset, VCD, dan yang semisalnya. Perhatikan kisah di zaman Utsman bin Affan. Apakah langsung khalifah terbunuh? Jawabannya tidak. Melalui proses yang panjang. Bukan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tetapi proses yang panjang. Hanya saja sistem publikasi pada waktu itu sangat sederhana. Tidak seperti di zaman kita. Media di saat itu sangat sederhana. Tetapi dengan itu pun berhasil mereka menciptakan suasana yang gaduh. Melalui provokasi tadi, ini khalifah tidak adil. Ini khalifah melakukan nepotisme. Coba perhatikan gubernur di negeri sana, dari kabilahnya sendiri. Gubernur yang di sebelah sana, dari kabilahnya sendiri. Coba perhatikan uang kas negara itu, kepada siapa dibagikan. Terus dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah. Dilakukan provokasi tersebut. Sampai akhirnya terkumpullah orang-orang yang sudah terbakar emosinya dengan keyakinan itu adalah pembelaan terhadap kebenaran dan pengingkaran terhadap kebatilan dan kedzaliman. Terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Siapa Khalifah Utsman? Kalau Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka, dibenci, siapa kita? Generasi berikutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, sementara kita belum mendapatkan jaminan itu. Dibunuh oleh mereka dan dikafirkan oleh mereka. Lalu siapa kita? Yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, bermula dengan seruan penegakan syariat Islam, penegakan syariat Islam. Wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Maka kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu adalah ucapan benar yang mereka dengung-dengungkan. Tetapi mereka menginginkan sebuah fitnah, kebatilan di balik itu. Para hadirin yang saya muliakan, di zaman kita, kita perhatikan provokasi terhadap rakyat melalui berbagai media. Ada yang bernuansa agama, ada yang bernuansa politik, atau berbagai kepentingan yang lainnya. Tetapi yang sangat berbahaya adalah yang bernuansa agama. Nah, kerusakannya berlipat. Karena mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran. Ini lebih berbahaya, walaupun sama-sama berbahaya dan tercela, provokasi yang dilakukan karena kepentingan politik, ekonomi, dan yang lainnya, kesukuan ataupun yang lainnya. Dua-duanya atau semuanya tercela, tetapi yang mengatasnamakan agama lebih tercela. Para hadirin yang saya muliakan, kita perhatikan di surat kabar. Di majalah-majalah, berbagai radio-radio, internet, provokasi untuk mengkritisi pemerintah-pemerintah muslimin terus dilakukan dengan gencar. Berbagai kebijakan pemerintah dikritisi secara terbuka, bahkan melalui mimbar-mimbar Jumat, dan khutbah hari raya yang semestinya pada mimbar Jumat itu dinasihatkan kepada para hadirin untuk bertakwa, untuk bertauhid, untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah. Tetapi tidak sedikit sekarang mimbar-mimbar Jumat yang diisi dengan provokasi. Di salah satu kota, di sebuah masjid besar, seorang khatib berkhutbah Jumat. Dari awal khutbah hingga terakhir penutupnya, mengkritisi pemerintah baik dalam bidang ekonominya, politiknya, korupsinya. Sampai hadirin itu ada yang melaknat pemerintah di saat khutbah sedang berjalan. Padahal wajib untuk diam. Sampai melaknat dan mencaci pemerintah di saat khatib sedang berceramah di masjid Allah. Perhatikan baik-baik. Bukan demikian Islam membimbing. Maka melihat keadaan yang seperti ini, wajib bagi kita untuk mengembalikan umat ini kepada bimbingan sunnah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Iyadh bin Ghunam radhiyallahu anhu, qala man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi walyakhlu bih in qubila minhu fadaka wa illa faqad addama alayhi. Barang siapa yang memiliki kritikan atau teguran, nasihat untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara demonstratif. Hendaknya disampaikan secara tertutup, rahasia. Mungkin kata orang sekarang, disampaikan secara terbuka saja gak peduli. Sudah dibeberkan di berbagai media, gak punya malu. Sudah didemo dengan berbagai demo, masih tetap saja. Lalu bagaimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup? Ini logika kita, emosi kita. Tetapi Nabi Muhammad membimbing, jangan disampaikan secara terbuka. Maka jawaban untuk logika yang tadi saya sebutkan, Rasulullah sudah menjawabnya 14 abad yang lalu. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, kalau diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima oleh pemerintahnya, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Di hari kiamat, kalau ditanya oleh Allah, kamu sudah mengingkari? Sudah ya Allah. Sudah menasihati? Sudah ya Allah. Selesai. Para hadirin yang saya muliakan, kaum khawarij teroris bukan tidak punya syubhat, bukan tidak membela ketika disampaikan hadis yang semisal ini. Mereka mengatakan, itu kalau pemerintahnya baik, maka nasihat disampaikan secara tertutup. Lah kalau pemerintahnya korup, pemerintahnya gak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, pemerintahnya berkiblat kepada barat, dan seterusnya dari berbagai alasan, maka menjawab hal ini sudah pula dijawab oleh Nabi 14 abad yang lalu. Ternyata Islam sudah sempurna, sudah memberikan jalan keluar sebelum kita lahir. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunnah. Ini seorang ulama yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, menulis sebuah karya diberi judul As-Sunnah. Salah satu hadis yang beliau sebutkan dalam karyanya adalah hadis diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qulna ya Rasulullah, kami berkata, bertanya kepada Rasul, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Kami bertanya kepadamu wahai Nabi sekarang ini bukan tentang kewajiban untuk mentaati pemerintah yang bertakwa. Kalau itu sudah jelas, dalilnya Al-Quran dan dalilnya dari sunnah sudah lengkap. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakara asy-syarr. Tetapi yang kami tanyakan adalah tentang hukum taat kepada pemerintah yang berbuat kejahatan, kezaliman, kefasikan, dan seterusnya. Disebutkan berbagai kejelekan dan kejahatan pemerintah yang digambarkan oleh si penanya. Bagaimana sikap kami? Masih tetap wajib mendengar dan taat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wasma'u wa athi'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian pada prinsip mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Subhanallah. Kalau kita mengamalkan ini, insyaallah negeri-negeri muslimin ini menjadi kokoh dan kuat. Baik dari serangan internal, dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang emosional, ataupun dari serangan eksternal. Kondisi negeri kita yang seperti ini sekarang memprihatinkan dari banyak lininya. Bukan hanya dari sisi moral dan akhlak, tetapi dari sisi keamanan dan juga dari sisi akidah dan ideologi. Sangat memprihatinkan dan membuat kita bersedih. Tentunya bersedih tidak cukup. Harus berbuat. Bangkit untuk membenah. Membenahi keadaan ini. Keamanan negeri ini terancam. Dari ujung barat Aceh sampai Papua di timur. Dari ujung selatan sampai utara. Upaya-upaya untuk merongrong negeri ini dan merongrong muslimin terus dilakukan. Ada yang sudah terbuka terang-terangan, ada yang sedang sembunyi-sembunyi. Baik yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ingin mendirikan negara Islam, ataupun yang murni kepentingan dunia dan politiknya. Kalau bukan karena Allah, hancurlah negeri kita. Para hadirin yang saya muliakan, ini sebuah pelajaran penting untuk kita berbenah. Dari sini, jangan dibiarkan berbagai keadaan yang memprovokasi umat untuk membenci pemerintahnya. Jangan diberi kesempatan. Tentu ini adalah tugasnya ulama dan waliul amr pemerintah. Pemerintah dengan kekuatannya dan kebijakan-kebijakannya. Ulama dengan bimbingannya, keterangannya, ilmunya. Untuk terus membimbing umat. Jadi ulama jangan sibuk dengan politik. Jadi ulama jangan sibuk dengan dunia. Bimbinglah umat. Begitu juga kepada pemerintah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Untuk bangkit berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sebuah masyarakat, termasuk di negeri kita, punya kebiasaan untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka, tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, menolak, menentang, kondisi yang seperti ini adalah makanan empuk bagi bangsa Yahudi dan orang-orang barat sana yang ingin menghancurkan negeri kita. Negeri kita sedang dibidik. Baik untuk kepentingan agama, dan ini tentunya karena Allah sudah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara, kata Allah, tidak akan pernah rela terhadap kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Yang mengabarkan ini siapa? Allah Rabbul Alamin yang punya langit dan bumi, yang punya lautan dan gunung ini. Yang menciptakan kita mengabarkan bahwa mereka tidak akan ridha. Uang mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, kekuatan mereka untuk memenuhi atau mewujudkan ambisi ini tadi. Jangan tertipu. Para hadirin yang saya muliakan, lah kondisi umat Islam yang selalu tidak puas, kondisi muslimin yang selalu mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, ini mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang kufar, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh negeri ini. Di negeri kita telah bertebaran intelijen asing dengan beragam intelijennya. Di negeri kita ini Mereka mencari kesempatan-kesempatan dengan biayanya, dengan uang yang mereka miliki, untuk menciptakan suasana gaduh melalui berbagai media. Satu masalah kecil dibesar-besarkan sehingga masyarakat ikut berkomentar, masyarakat ikut menilai. Masyarakat heterogen sekali. Maka dari itu, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin di negeri ini, jadilah kalian sebagai masyarakat muslim yang benar-benar muslim, menjadi masyarakat yang selalu bersyukur kepada Allah dengan keadaan ini dan bersabar atas musibah dan kekurangan yang menimpanya. Berbenah diri, diri kalian dan keluarga kalian, masyarakat kalian, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau masyarakat ini mengikuti sunnah Nabi dalam menyikapi pemerintahnya, insyaallah gerakan teroris dengan segala latar belakangnya, baik yang berlatar belakang agama ataupun berlatar belakang politik ataupun yang lainnya, tidak akan mampu memprovokasi rakyat. Karena rakyat sudah berilmu. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bersabar terhadap kekurangan pemerintah. Kita diperintah untuk menahan diri. Kita dilarang untuk menentang. Kalau masyarakat terdidik dengan ini, maka negeri ini akan aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, kalau di zaman kita muncul gerakan yang namanya ISIS dalam beberapa tahun terakhir ini, apa sih gerakan ini? Kalau dari namanya, gerakan ini seolah-olah terbatas di Irak dan negeri Syam, Irak dan Syria. Namun pada prakteknya mereka terus melakukan perekrutan di berbagai negeri, termasuk di negeri kita ini. Perlu diketahui bahwa gerakan ini muncul setelah adanya kegoncangan di negara Syria, kegoncangan politik. Kemudian masyarakat mulai melakukan penentangan dan perlawanan terhadap penguasanya. Bukan pembahasan kita tentang apa itu penguasa Syria, tetapi bagaimana munculnya gerakan yang mengatasnamakan dirinya dengan Daesh dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Latinnya dengan istilah ISIS. Nah, negara Islam Irak dan Syria. Gerakan ini muncul di saat terjadi kekacauan di Syria. Perlu diketahui bahwa gerakan ini adalah salah satu gerakan yang berpaham Khawarij. Dengan seruan ingin menegakkan negara Islam, dengan seruan ingin menegakkan syariat Islam, maka berlanjut seruan untuk berjihad di jalan agama Allah. Dengan memakai nama harum jihad, mereka berhasil menipu umat Islam. Jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Tidak boleh ada seorang muslim yakin dengan Islamnya, beriman kepada Allah, yakin Al-Quran sebagai kitab sucinya, yakin dan beriman Nabi Muhammad sebagai nabinya, yang boleh mengingkari amalan yang bernama jihad. Tidak dibenarkan. Jihad adalah salah satu amalan yang mulia dalam Islam. Al-Quran menyebutkan itu. Nabi Muhammad membicarakan dan menyebutkan itu semuanya. Dan sudah diamalkan amalan ini sejak berabad-abad yang lalu. Namun ketika slogan-slogan syariat, slogan-slogan Islam hanya digunakan sebagai tameng, disinilah kewajiban kita untuk menjelaskan kepada masyarakat muslim. Jihad sebagaimana amalan ibadah yang lainnya harus dijalankan secara ilmiah. Sekali lagi, jihad sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, sholat, puasa, haji, harus dijalankan secara ilmiah. Apa makna ilmiah? Berdasarkan bimbingan ilmu. Tidak boleh sembrono, tidak boleh emosional, tidak boleh di atas kebodohan. Ya?